بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا kita melanjutkan kembali insyaallah taala pembahasan kita dari pembacaan manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Hafiz Al-Imam Abu Bakar Ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembacaan kita, kita memurojaah manzumah yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya. Tafadhal. Taib, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kita dari penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam menjelaskan bait yang ke-6 ini. Baik. Bait ke-6 ini yang disebutkan oleh An-Nazim Rahimahullah Ta'ala kandungannya adalah terkait dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirah. Maka beliau mengatakan waqul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakanlah yatajallallah, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan lil khalqi, menampakkan dirinya kepada makhluk jahrotan, dengan sebenar-benar penampakan kamal badru, sebagaimana al-badr, bulan purnama, la yakhfa wa rabbuka awdahu, yang tidaklah samar dan Rabbmu itu lebih jelas dari itu, yaitu lebih jelas daripada al-badr. Kata syarih di sini, hadhihi mas'alatu ru'yatillah Jalla wa'ala. Ini adalah tentang permasalahan ru'yatullah, tentang permasalahan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Halil khalqu yarawnallaha aw la yarawnahu. Apakah makhluk itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah kulluhum yanfauna ar-ru'yah. Orang Jahmiyah, kaum Jahmiyah wal Mu'tazilah, demikian pula Mu'tazilah, mereka semua menafikan ru'yah, yakni mereka mengingkari, tidak meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirah. Ini mazhab Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan tentunya ini adalah mazhab yang sesat, ya, yang keluar dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha la yura, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa untuk dilihat. Li'anna ru'ya lil ajsam, karena ru'ya melihat itu adalah untuk sesuatu yang memiliki jasad. Sesuatu yang memiliki jasad seperti manusia, ya, benda-benda yang memiliki jasad itu bisa dilihat, ya, jism. Nah, wa yaqulun Allahu ghairu jismin. Dan mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jism, bukan jasad. Ini ucapan mereka, keyakinan yang dianut oleh mereka. fahuwa la yura, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurut mereka tidak bisa untuk dilihat. Ya. Karena apa? Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka kita menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad. Nah, ini keyakinan mereka. Nah, keyakinan yang diyakini oleh mereka. Nah, mereka menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau bisa dilihat berarti memiliki jasad, seperti kita melihat matahari, ada jasadnya, ada jismnya. Melihat bulan, ada jismnya. Fayanfauna ru'iyah batatan fid dunya wa fil akhirah. Maka mereka pun atas dasar ini mereka menafikan ru'iyah secara total. Jadi tidak meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat sama sekali. Nah, mereka menafikan keyakinan ru'iyah. Fid dunya wa fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirah, dua-duanya tidak bisa dilihat. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari akidah ini. Ini akidah yang sesat. Ya, akidah yang keluar dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Nah, wahunaka qaumun yaqulun, dan di sana ada pula suatu kaum yang mereka mengatakan innallaha yura fid dunya wa fil akhirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirah. Wa hadha qaulun ba'd as-sufiyyah, wa hadha qaulu ba'd as-sufiyyah, dan ini merupakan perkataan sebagian orang-orang sufi. Nah, yang telah kita sedikit singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang-orang sufi mereka memiliki keyakinan yang sesat, ya, keyakinan yang kufur, yaitu keyakinan wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud, keyakinan wahdatul wujud yaitu keyakinan bahwasanya tidak ada wujud yang ada di alam semesta ini melainkan itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan, sehingga mereka apa? Mereka meyakini bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini, wujud yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya keyakinan yang kufur. Ya. Keyakinan yang kufur, dan seorang yang meyakini keyakinan seperti ini maka dia adalah seorang yang mulhid. Ya, seorang yang kafir. Dan yang paling masyhur, ya, dari pentolan orang-orang sufi yang memasyhurkan pemikiran seperti ini adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi, bukan Ibnul Arabi. Ya. Nah, dibedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi pakai al, ya, Ibnul Arabi, maka beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah dari madhab al-malikiyah, ya, ulama dari madhab maliki, itu Ibnul Arabi seorang ulama. Adapun Ibnu Arabi adalah seorang sufi mulhid, seorang sufi yang kafir, dikafirkan oleh para ulama, ya, yang dikafirkan oleh para ulama. Dalam satu ucapannya Ibnu Arabi, ya, dia mengatakan apa? Al-abdur rabbu warabbul abdu walaita sya'ri manil mukallaf. Kata Ibnu Arabi, dia mengatakan al-abdur rabbu, hamba itu adalah rob, ya, hamba adalah rob, warabbul abdu, dan rob itu adalah abdu, hamba. Walaita sya'ri, katanya, ya, aduhai manil mukallaf, siapa kalau begitu siapa yang dibebani? Kalau Rob adalah hamba, hamba ada Rob, ya, maka siapa yang diberikan beban? Sehingga tidak heran kita melihat orang-orang sufi yang ilmu sufinya itu sudah dalam sekali, yang sudah sampai tingkatan ma'rifah, kata mereka, karena di dalam tarekat sufi ya, ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Yang pertama syariat, hakikat, ma'rifah. Nah, atau terbalik, syariat, ma'rifat, hakikat. Seperti itu. Kalau syariat itu masih seperti kita, seperti kita. Ya, ini kita tingkatannya kalau menurut mereka. Jangan mainan. Kalau tingkatan seperti kita ini yang masih menjalankan sholat, puasa, ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah zahir, maka menurut mereka kita masih syariat, kulit. Islam kita ini masih sampai kulitnya saja. Itu menurut mereka. Ya. Naik ke tingkatan berikutnya adalah tingkatan ma'rifah. Tingkatan ma'rifah sudah mulai tersingkap. Ya, sudah mulai mengenal. Nah, bahwasanya dunia ini adalah wujud yang ada di dunia ini adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ma'rifah. Dan yang paling tingginya adalah tingkatan hakikat. Ya. Tingkatan hakikat. Yaitu seorang yang telah mencapai tingkatan ini, tingkatan hakikat, itu semuanya tersingkap. Yakni tidak ada lagi pembatas antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab, itu menurut mereka. Kalau kita masih ada hijab, ya masih terhalang hijab. Nah, sehingga mereka yang telah sampai pada tingkatan hakikat, ya, mereka tidak lagi terkena beban taklif di dalam syariat. Jadi enggak wajib bagi mereka sholat, enggak wajib puasa, tidak wajib, ya. Nah, jadi kalau sudah pada tingkatan hakikat, maka tidak ada beban syariat bagi mereka. Ini menurut keyakinan orang-orang sufi. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal bagi mereka. Khomer itu jadi halal. Perbuatan-perbuatan mungkar itu menurut mereka adalah perbuatan yang halal. Karena sudah ada, sudah tidak ada lagi beban syariat di tengah-tengah mereka. Nah, ini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang sufi dan ini merupakan keyakinan yang paling kufur, bahkan lebih kufur daripada keyakinan Abu Lahab, demikian pula keyakinan Fir'aun. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Ini keyakinan yang tidak kalah kufurnya dengan keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Baik. Wal qaulu tsalits, dan perkataan yang ketiga, wa huwa al qaulul haq, dan ini adalah perkataan yang benar, perkataan ahlu sunnah wal jamaah, annallaha jalla wa ala yura fil akhirah. Bahwasannya Allah jalla wa ala itu bisa dilihat di akhirah. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yarahu ahlul jannah, yang mana nanti ahlul jannah itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama tawatarat bidzalikal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah datang hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, hadis-hadisnya banyak. Di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar, ya, la yudhammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah, akan melihat Rabb kalian, ya, satarauna rabbakum, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kama tarauna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya, beliau menunjuk ke bulan. Nah, yang mana kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Fahri, perhatikan. Nanti suruh kum ini. Baik. Jadi melihat ya, ru'yatullah ru'yatul ain, dengan penglihatan mata, mata kepala ya. Bukan mata hati, tapi mata, mata kepala. Nah, jelas tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam jannah. Ya, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Dan ini adalah kenikmatan yang senantiasa didamba-dambakan oleh kaum mukminin. Nah, maka hadis-hadis seputar ru'yatullah ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, ya. Hadisnya mutawatir, bukan ahad. Kalau hadis ahad itu mereka tolak. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka menolak kalau hadisnya ahad. Nah, tapi ini mutawatir. Ya. Hadisnya mutawatir. Tapi toh mereka tetap menolak hadis ini. Nah, wa amma fid dunya fa innahu la yura. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Nah, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Li'anna fid dunya li'anna an-nas la yutiquna ru'yatah. Karena manusia itu tidak mampu, tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walamma talaba Musa alaihissalam ru'yatallah, dan ketika Nabi Musa suatu ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya di dunia, Nabi Musa mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa meminta kepada Allah, rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur ilaik, supaya aku bisa melihatmu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sekali-kali tidak bisa untuk melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada gunung, gunung itu. Ya, ketika Nabi Musa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke bukit Tursina. Nah, maka di antara permintaan Nabi Musa adalah permintaan ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada gunung itu. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Jadi patokannya gunung. Ya. Kalau gunung itu bisa bertahan ya, tidak terjadi guncangan, tetap di situ, fasawfa tarani, maka engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di atas di gunung, kepada gunung ya, pada bukit, ja'alahu dakka. Maka gunung tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur, dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa alaihi salam pun beliau jatuh pingsan. Ya, karena melihat suatu pemandangan atau suatu pemandangan yang sangat berat. Ya, pingsan. Dan tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, pingsan. Melihat gunung hancur. Gunung saja hancur, tidak mampu. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam beliau pingsan. Nah. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam beliau sadar dari pingsannya alaihissalam, maka beliau pun mengatakan, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama beriman. Ini Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah. Ayat ini bukan berarti menunjukkan Nabi Musa itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Ya. Nah. Dan ayat-ayat yang selain ayat ini, yang semisal ini. Nah, ketika Nabi Musa mendapat tantangan dari kaumnya, ya, beliau pun pergi, kemudian beliau melihat bulan. Nah, melihat bintang-bintang. Nah, beliau pun mengatakan, qala hadza rabbi. Inilah Rabbku. Maka ketika bintang-bintang itu hilang, kata Nabi Musa, la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang tenggelam, yang hilang. Nah, dan seterusnya ditampakkan bulan dan beliau melihat matahari. Nah, ya. Maka ini bukan berarti Nabi Musa alaihissalam beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya permintaan ini ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ziyadatul iman. Untuk semakin menambah keimanan. Ya. Untuk menambah keimanan, bukan berarti Nabi Musa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau meminta permintaan ini, tidak. Ya, tapi untuk ziyadatul iman. Demikian pula yang semisal ini pula adalah kisah kaumnya Nabi Isa alaihissalam, ya, al-hawariyun, ketika mereka meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meminta kepada Nabi Musa, hal tastati'u rabbuk an tunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'? Apakah hal tastati'u rabbuk? Apakah engkau mampu untuk meminta kepada Rabbmu? Ya, ada dua qiraah, ada yang baca hal yastati'u rabbuk, hal yastati'u rabbuk atau hal tastati'u rabbak. Nah, maknanya adalah apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Nah, ini bukan berarti mereka hawariyun, kaumnya Nabi Isa AS, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi untuk apa? Nah, mereka mengatakan apa? Qala nuridu an na'kula minha. Nah, kami ingin makan darinya karena mereka membutuhkan, sehingga mereka dalam keadaan terdesak, mereka pun meminta kepada Nabi Isa AS. Qala nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Ya, dan semakin bertambah keimanan kami, watatma'innu qulubuna, dan semakin hati kami semakin tenang, ya, dengan keimanan. Wa na'lamu wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna minal mu'minin. Wa nakuna 'alaiha minal mu'minin, ya. Wa nakuna 'alaiha minal mu'minin, dan kami ya, atas perkara itu menjadi orang-orang yang beriman. Naam. Maka ini Nabi Musa beliau pun pingsan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, sehingga gunung tersebut menjadi pingsan. Manusia saja, ya, manusia. Nah, ketika dia melihat orang yang sangat digandrunginya, misalnya fans berat, ya, pemain bola misalnya atau artis, lihat, wah, pingsan, teriak pingsan, ya, ini biasa kan, pingsan, nggak sanggup dia, kayak mimpi nih, ini mimpi apa nyata? Nah, pingsan, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dibandingkan tentunya, dan tidak boleh untuk dibandingkan. Baik. Amma fil akhirah, adapun di akhirah, fa innallaha yu'ti ahlal jannah quwwatan yastati'una biha an yarawna rabbahum, an yarau rabbahum azza wa jal ikraman lahum. Adapun nanti di akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada ahlul jannah itu kekuatan, sehingga mereka nanti mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat Rabb mereka sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ikraman, pemuliaan terhadap mereka. Nah, ini keutamaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum mukminin. Dan ru'yatullah ini merupakan kenikmatan surga yang paling besarnya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu akramahumullah. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mereka tidak bisa melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya memuliakan mereka karena keimanan. Wa tajalla lahum fil jannah liyataladzadzu bi ru'yatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan dirinya kepada ahlul jannah dalam rangka untuk berlezat-lezat ketika melihatnya. Ya, suatu ru'yah yang nikmat yang kita tidak bisa membayangkannya, hanya kita bisa ya apa? Kalau kita misalnya di dunia melihat sesuatu yang indah misalnya. Ya, melihat pemandangan itu subhanallah nikmat ya kan? Nikmat ru'yah. Nah, nikmat melihat sesuatu yang indah. Nah, asal yang dilihat bukan perkara yang haram ya. Kalau perkara yang haram, walaupun indah dilihat, tapi pada hakikatnya itu mendatangkan penyakit. Mendatangkan penyakit di dalam hati. Nah, melihat pemandangan misalnya, pemandangan alam, tenang, fresh, pikiran jadi fresh, tenang. Yang tadinya stres, ya, bosan, melihat pemandangan, diajak rekreasi misalnya, fresh. Menambah semangat. Nah, nanti ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan besar. Ya, kenikmatan yang sangat besar. Fatajalla lahum fil jannah liyataladzadzu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan kepada ahlul jannah untuk mereka berlezat-lezat. Ya, bernikmat-nikmat dengan ru'yah tersebut. Kama dalla ala dzalikal Qur'an was sunnah al mutawatirah. Sebagaimana yang demikian itu ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mutawatirah. Ammal kufar falamma lam yu'minu bihi fid dunya hajabahumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamah. Adapun orang-orang kufar, maka ketika mereka tidak beriman, ya, tidak beriman dengannya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak beriman terhadap ru'yatullah fid dunya, ketika mereka di dunia, hajabahumullah an ru'yatihi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala pun itu menutupi, menghalangi mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kufar, mereka nanti pada waktu itu akan dihalangi dari Rabb mereka. Ya, dari melihat Rabb mereka, dihalangi. Hanya kaum mukminin yang diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka. Nah, adapun orang kufar maka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-kuffaru mahjubin an ru'yatillah fa hadza yufhamu minhu annal mu'minina la yuhjabuna an ru'yati rabbihim. Maka apabila orang-orang kufar mereka dihalangi nanti dari ru'yatullah, maka ini difahami bahwasanya kaum mukminin mereka tidak mahjub. Mereka tidak dihalangi dari melihat Rabb mereka di akhirah. Ya. Ini mafhum dari ayat ini. Dan ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang ru'yatullah. Tentang akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat di hari kiamat. Di antaranya adalah ayat ini dalilnya. Ya. Fa idza kana al-na'am wa illa kana al-kuffar wal mu'minun sawaan fil akhirah. Kalau tidak demikian, tentunya kaum mukminin dan orang-orang kufar itu sama saja nanti di akhirah. Kalau mereka sama-sama tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti sama, tidak ada keistimewaan. Tidak ada keistimewaan bagi mereka. Naam wallahu farraqa bainahum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun itu membedakan antara mereka, tidak sama. Ya. Naam. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya, tidak sama ashabun nar antara penghuni an-nar wa ashabul jannah. dan penghuni al-jannah, ashabul jannah humul faizun, dan penghuni jannah mereka adalah orang-orang yang faizun, yang beruntung, yang mendapat kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa akramal mu'minina bi annahu yatajalla lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum mukminin dengan dia menampakkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Ayyadhharu lahum subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bijalalih. Ya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dirinya kepada kaum mukminin sesuai dengan apa yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yaliqu bijalalih. Sesuai dengan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa yarawnahu ayanan bi absarihim la yudhammuna fi ru'yatih wa la yatadhammun. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala, bukan dengan mata hati, seperti yang keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah juga meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti dilihat di akhirat, tapi apa? Dengan mata hati. Ya, bukan dengan mata kepala. Nah, gimana dengan mata hati? Nah. Maka kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka, la yudhammuna fi ru'yatih. Mereka tidak akan berdesak-desakan, ya. Wa la yatadhammun. Tidak akan berdesak-desakan dan tidak akan saling berdesak-desakan. La yatazahamuna li ru'yatih. Yakni la yatazahamun, mereka tidak sempit, ya, tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan yang jelas, nyaman. Nah, gak desak-desakan seperti di dunia. Kalau di dunia melihat sesuatu yang memiliki nilai itu berdesak-desakan, ya, berdesak-desakan. Nah, melihat sesuatu yang aneh misalnya. Nah, kadang apa? Pakai tiket, bayar, itu pun desak-desakan. Mana ini, mana? Melihat hewan langka misalnya, kebun binatang, desak-desakan. Nah, sementara melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak berdesak-desakan. Walillahil masalul a'la, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu baginya permisalan yang paling tinggi, tidak bisa dipermisalkan. Kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Sebagaimana seorang melihat matahari yang cerah, yang tidak terhalangi oleh awan, tidak terhalangi oleh mendung, ya, cerah. Seperti itulah nanti kaum mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bisa melihat. Wa kama yarawna al-qamar lailatal badar. Sebagaimana pula, ya, ketika melihat bulan purnama, melihat bulan pada waktu purnama, ya, ketika bulan dalam keadaan bulat, dalam keadaan bulan purnama, itu seorang bisa melihatnya dengan jelas, nggak desak-desakan, bisa dilihat dari arah mana saja. Nah, wahada tashbihun li ru'yati bir ru'yah la mar'i bil mar'i. Nah, ini tanbih, ini permisalan, ini dipermisalkan misalnya seperti melihat syams, melihat matahari, atau di permisalkan seperti melihat bulan. Ini tashbih, penyerupaan ini adalah tashbihun liru'iyah biru'iyah. Tashbih melihat dengan melihat, bukan yang dilihat, ya, tapi melihatnya seperti itu, melihatnya. Nah, bukan yang dilihat. Adapun yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak boleh untuk diserupakan apa yang dilihat. Nah, kama sahhat bidzalikal ahaditsu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang demikian itu telah datang hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah fi ru'yatillahi jalla wa ala. Maka inilah madhhab ahli sunnah wal jamaah terkait dengan keyakinan akidah ru'yatullah jalla wa ala. Ini keyakinan ahli sunnah. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, ahsanul husna, berbuat kebaikan, beramal saleh di dunia, al-husna, mereka mendapatkan al-husna. Al-husna ini kenikmatan al-jannah, kenikmatan surga, al-husna. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, berbuat kebaikan di dunia, al-husna, bagi mereka al-husna, kenikmatan al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan. Nah, al-husna ya al-jannah. Al-husna maknanya di sini al-jannah. Kata Syekh di sini al-jannah, surga. Wa ziyadatu hiya an-nadharu ila wajhillah. Dan az-ziyadah, tambahan, itu maknanya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tafsir dari az-ziyadah. Nah, tafsir dari az-ziyadah di dalam surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, ziyadah di situ maknanya adalah ru'yah. Nah, jadi ahlul jannah nanti selain mereka mendapatkan kenikmatan al-jannah yang demikian banyaknya yang tidak bisa, ya, kita bayangkan kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati, tidak pernah dilihat pada penglihatan. Nah, maka tidak terbayangkan. Selain kenikmatan-kenikmatan jannah tersebut, ada tambahan kenikmatan, yaitu ru'yatullah. Nah, ini tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kama fi sahih Muslim. Kama qala ta'ala, demikian pula sebagaimana firman Allah taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi mereka ahlul jannah, apa yang mereka inginkan ada. Yang mereka inginkan itu ada di al-jannah. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, tambahan. Ini juga dalil tentang ru'yatullah. Mazid yakni ru'yah. Lahum ma yasha'un, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Fil jannah waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Wa huwa ru'yatullahi jalla wa'ala. Dan mazid di sini maknanya adalah ru'yatullah jalla wa'ala. Wa kama fi qawlihi ta'ala, dan sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, minan nudrah wa hiya bahjah. An-nadhirah itu maknanya adalah nudrah. Nudrah yaitu bahjah, suatu yang perhiasan, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa berseri-seri wajah mereka? Yaitu karena mereka ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Rob mereka, ya, biabsariha, dengan mata kepala mereka. Nah, baik, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kita kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, insyaallah kita jawab pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu.